cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakan seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Cukupkanlah ikatanmu, relakanlah yang tak seharusnya untukmu. Sebelum kau menjaga, merawat, melindungi segala yang yang sebaiknya kau jaga adalah dirimu sendiri.